بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخواتي في الله رحمني رحمكم الله الحمد لله kita kembali diberi kemudahan bermajlis di sore hari ini. InsyaAllah kita akan membaca kembali poin-poin yang ada di dalam kitab Syahri Ramadan, Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak li Fadilatil Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita belum bisa membaca secara tertib berurutan dikarenakan pertemuan yang kita adakan ini sebatas untuk mengisi kegiatan ta'lim di bulan Ramadan, dan pertemuannya tidak banyak. Maka kita pilih poin-poin yang bisa menjadi nasihat untuk kita. Kita akan membaca untuk kali ini Al-Majlis Usamin Wal-Ashirun pada halaman yang ke-113. Fitakhwifi min adabil qabri, penjelasan tentang takut terhadap adab kubur. Qala hafizahullah ta'ala, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة المتواترة. عذاب kubur itu perkara yang tetap dipastikan di dalam Al-Kitab As-Sunnah yang mutawatirah, yang datang dari riwayat yang banyak, yang tidak ada keraguan padanya. Wa ijma'i ahli al-ilmi, dan juga ijma' telah sepakat para ulama. Wa huwa azabul barzakh, yaitu azab di alam barzakh. Wal qabru yusamma bil barzakhi. Wal qabr, al-qabr disebut juga al-barzakh. لأنه فاصل بين الدنيا وبين الآخرة, karena alam kubur merupakan fasil yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan negeri akhirah. فهو منزلة متوسطة, alam kubur merupakan alam yang keberadaannya merupakan mutawasithah, pertengahan. Hina yamutul insanu yuda'u bil barzakh, ketika seorang insan meninggal dunia, maka disiapkan dia tempatnya di alam barzakh. Ya'ni fil qabri, ya'ni di alam kubur. Thumma yub'asu minal qabri yawmal qiyamati wa yadhhabu ilal mahsyar, kemudian nanti akan dibangkitkan dari alam kuburnya pada hari kiamat dan akan berangkat menuju padang mahsyar. Thumma ba'da dhalika imma ilal jannati wa imma ilal nar, kemudian setelah itu akan melanjutkan lagi apakah menuju al-jannah sebagai penghuninya ataukah menuju an-nar wa yastaqirru fi daril qarar, kemudian menetap di negeri keabadian, negeri kelanggengan, darul akhirah, negeri terakhir. Ya darul qarar, yaitu negeri yang tidak akan ada lagi setelah itu negeri yang lain. Fadawru thalathatun, maka perjalanan kehidupan manusia menjalani tiga perjalanan. Darud dunia, hidup di negeri dunia. Wadarul barzakh, hidup di negeri alam barzakh. Wadarul qarar, kemudian berakhir di negeri kekekalan. Fadarul barzakhi hiyal wasat bainad daraini, maka negeri barzakh, alam barzakh, itu merupakan perantara antara dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirah. Wahiyal qabru, dan itulah alam kubur. Wa dunya daru amal, dunia itu negeri untuk bekerja, berbuat, beramal. Wala hisaba fiha, tidak ada perhitungan di negeri dunia. Wa darul barzakhi daru intidhar wa mahattatu intidharin, negeri alam barzakh adalah negeri masa untuk menunggu. Mahattatu intidhar, tempat untuk menunggu, negeri penantian. Tsumma yantaqiluna ila daril akhirah, kemudian nanti akan berpindah ke negeri akhir. Haina ma yub'atsuna min quburihim, ketika mereka nanti akan dibangkitkan dari alam kuburnya mereka. Walakin hadzal qabr, akan tetapi alam kubur ini, wa in kana daran tidhar wa dar barzakh, meskipun keberadaannya merupakan tempat di mana seorang insan di situ dia menunggu negeri penantian, illa annahu ya'tihi, hanya saja akan didatangkan kepadanya, fihi, di alam tersebut, mimma lahu fil akhirah, dari apa-apa yang dia nanti akan mendapatinya di negeri akhirah. Meskipun dia di situ hanya menunggu, tetapi ketika dia nanti akan menjadi penghuni surga, akan didatangkan bagian dari kenikmatan surga. Ketika dia nanti menjadi penghuni an-nar, neraka, maka akan didatangkan pula bagian dari azab neraka wal'iyadu billah. Imma minan nar, apakah didatangkan dari bagian azab neraka, wa imma minal jannah, atau juga akan didatangkan bagian dari kenikmatan al-jannah, yatihi minal akhirah, akan didatangkan kepadanya dari apa yang ada di negeri akhirah. Imma na'imun, apakah kenikmatan, wa imma azab, ataukah siksaan. Wa huwa fi qabrihi, dan dia berada di alam kuburnya. Fal qabru imma raudhah, maka kuburan, alam kubur, bisa jadi dia adalah raudhah, taman, min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Wa imma hafrah, min hufarin nar, dan bisa jadi merupakan jurang dari jurang-jurangnya neraka wal'iyadu billah. Wa dhalika bihasabi amali bani adam, itu tergantung dari perbuatan amal manusia. Fa awwalu ma yudha' al-mayyitu fi qabrihi, maka pada awal pertama kali sang mayit telah diletakkan di kuburannya. Wa yusawwa 'alaihi qabru al-qabru, kemudian ketika tanah kuburan sudah ditimbun, sudah selesai penguburannya, wa yantahi dafnuhu, sudah selesai prosesi penguburannya, ya'tihi malakani fi qabrihi, dua malaikat akan mendatanginya. Jadi malaikat datang tidak menunggu semua orang pergi, sehingga dikatakan ketika kuburannya ditunggui siang malam, dibacakan Quran, atau orang yang ziarah tidak henti-henti, tidak ada putus-putus, maka malaikat selama itu juga belum datang. Ini kedustaan. Itu adalah istihza, dan itu bagian dari bermain-main tentang negeri alam gaib. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian dikembalikan lagi rohnya ke dalam jasadnya. Tetapi kembali ke jasad, hidup di alam kubur, bukan hidup di alam dunia. Jadi nanti kalau ada orang yang tidak percaya terhadap kehidupan alam kubur, katanya rohnya dikembalikan ke dalam jasad, coba digali kembali, tetap aja mati jasadnya. Karena jasad hidup bisa beraktivitas, itu kehidupan dunia. Adapun roh dikembalikan ke dalam jasad untuk hidup, itu hidup di alam barzakh. Bukan hidup lagi seperti alam dunia. Sudah beda alam. Meskipun rohnya dikembalikan ke dalam jasad, itu kehidupan bukan kehidupan alam dunia. Sehingga jasad tidak lagi berkegiatan seperti kemampuan di alam kehidupan dunia. Summa yujlisanihi, kemudian didudukan. Summa yas'alanihi. Kemudian dua malaikat ini bertanya, marabbuk, siapa Rabbmu, wa madinuk, siapa agamamu, wa ma nabiyuk, dan siapakah nabimu. Fal mu'minu yaqul, adapun orang beriman mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku Allah, wal islamu dini, Islam agamaku, wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusabbituhullah, Allah yang akan mengokohkan jawabannya. Dan jawaban ini bukan karena seorang itu sudah hafal semata-mata di dunia. Sedangkan yang hafal di dunia ketika tidak punya amal soleh tidak bisa menjawabnya. Apalagi yang tidak pernah belajar, yang tidak menghafalnya. Karena jawaban itu adalah jawaban dari pengokohan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hanya akan mengokohkan jawaban ini kepada orang-orang yang beriman. Allah menyatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan terhadap orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan juga di kehidupan negeri akhirah. Faidah ajab bihadil ijabah, maka ketika seorang mayit telah menjawab dengan jawaban ini, nada munadin minas sama, ada seruan menyeru dari langit, an sadaqa abdi, bahwa telah benar hambaku, fafrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah hamparan dari jannah, dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuknya pintu dari al-jannah, atau bukakan pintu menuju al-jannah. Summa yuwassa'u lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian akan dilapangkan untuknya kuburannya sejauh pandangan mata, sejauh jangkauan pandangan. Fayatihi min rauhil jannah wa rihiha, kemudian datang, didatangkan dari wewangian jannah dan juga angin yang bertiup dari surga. Wa yanzuru ila manzilatihi fil jannah, dan dia bisa melihat ke tempat yang nanti akan ditempatinya di negeri al-jannah. Wa yaqul, dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, segera tegakkanlah hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, hingga kemudian aku akan pulang kembali bersama keluargaku dan harta bendaku. Karena orang saleh itu akan dikumpulkan dengan keluarganya, dengan harta benda yang dimilikinya. Yani fil jannah. Yani bagian-bagian yang akan dia terima di dalam al-jannah. Ini seorang yang mukmin, orang yang beriman. Wa amal munafiq, adapun orang munafiq wal murtab, dan orang yang berada dalam kebimbangan di atas keimanannya. Fa innahu idza su'il, maka sungguh dia ketika ditanya, mar rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, fa innahu yatala'atham wa la yastati'ul jawab, dia gelagapan tidak mampu menjawab. Fa yaqul ha ha la adri, tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu, dulu aku pernah mendengar orang-orang mengatakan begini begitu, mengatakan sesuatu, maka aku mengatakannya. Yani innama kana fi hadhihi dunya yuqallidu an-nasa li'ayisha ma'ahum, hanyalah ketika dia beriman di kehidupan dunia sekedar ngikuti orang, ikut-ikutan saja. Tujuannya bukan karena iman, tetapi karena ingin mendapatkan bagian hidup diterima di tengah-tengah manusia untuk kepentingan kehidupan duniawiyah semata, bukan atas dasar iman yang ada di dalam hatinya, tetapi iman yang hanya ditampakkan untuk mendapati penghidupan. Adapun di dalam hatinya berisi dengan kebimbangan dan kekufuran. Min ghairi iman, amin ghairi tauhid, tanpa ada iman, tanpa ada tauhid. Wa innama yamshi ma'ahum min ajli masalihihi, hanyalah berjalan bersama mereka orang-orang beriman untuk hanya sekedar kepentingannya semata. Itulah orang-orang munafik. Wal'iyadu billah. Hanya ikut-ikut, bergabung-bergabung karena ada kepentingan, karena ada sesuatu manfaat yang diperoleh dari manfaat duniawiyah. Tapi hatinya sebetulnya tidak, hatinya itu enggan, hatinya ragu, dan hatinya berada bersama orang-orang kafir. Wa dahwal munafiq, inilah dia orang munafiq. Alladhi ya'malu bil'amali fi dhahirah atau fi dhahir, yang mana dia beramal dengan amal-amal secara lahiriah. Walakinahu fi qalbihi kafir mulhid, akan tetapi dalam hatinya sungguhnya dia adalah orang kafir yang mulhid, bukan orang yang kabul terhadap keimanan. Fayuhalu bainahu wa bainal jawabi fil qabri, maka dihalangi antara dia dengan jawaban di alam kuburnya. Fala yastati'u an yaqula misla ma kana yaqulu fid dunya, tidak bisa dia berucap seperti apa yang pernah dia ucapkan ketika di dunia. Di dunia bisa mengucapkan Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad Rabbi Allah, dinil Islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia bisa. Li'annahu kana yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, karena dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah bersyahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, nifaqan fi dunya, karena nifaq, karena hanya sebatas lahiriah, tetapi tidak tersimpan menjadi iman, menjadi tauhid di dalam hatinya, tidak berakidah dengannya. Lakin fil qabri la yastati'u dhalik, kan tetapi nanti di dunia dia tidak akan mampu untuk mengucapkan itu. Bal ya'juz, bahkan dia akan lemah, tidak mampu. Wa yatalajj, itu gagap, susah, mau ngomong susah. Itu dalam bahasa Arab yatalajlaj, diucapkan juga susah. Yaqul ha ha la adri. Ya, bahasa Arabnya gagap itu yatalajlaj. Susah untuk mengomong juga sudah gagap. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Aku dulu mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku ikut-ikut saja. Wa yunadi munadin, kemudian ada yang menyeru dari langit, angkadzaba 'abdi, bahwa telah dusta hambaku. Fafrishuhu minan nar. Bentangkanlah hamparan dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan untuknya pintu menuju nar. Wal 'iyadu billah. Wa yudayyaqu 'alaihi fi qabri hatta takhtalifa adla'uhu. Disempitkan kuburannya sampai kemudian tulang belulangnya saling bersilang. Wa dhalika fi qawli ta'ala wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Fa yakunu fi adzab, dia berada di dalam adab. Wa fi hafratin min hufari nar, dan berada di dalam jurang dari jurang-jurangnya an-nar. Wal 'iyadu billah. Walihada kana nabiyyu alaihi salatu wasalam yasta'idhu billahi min adzabil qabri. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wa ya'muru bil isti'adzah minhu daiman, dan memerintahkan untuk terus-terus meminta perlindungan kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaiidu billahi min arba', berlindunglah, mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Min azabi jahannam, dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Berlindung kepada Allah dari empat perkara. Ini terus dianjurkan. Hendaknya seorang membacanya. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk beribadah di tempat kita, di mana terpenuhi keinginan ketika seorang salat secara tuma'ninah, juga terwujud ketika seorang memanjatkan bacaan-bacaan yang ada di dalam gerakan-gerakan sholat. Leluasa, itu nikmat. Coba sesekali sholat di masjid di luar sana, baru baca sholawat, sudah salam. Itu pun sudah membaca dengan bacaan yang dipercepat, tapi tetap saja tidak terkejar. Tidak ada tuma'ninah. Sehingga ini disyukuri dan dimanfaatkan. Ketika sunnah ditegakkan, memberikan berkah dan memberikan sekian banyak, lahir darinya kebaikan-kebaikan. Amar bidzalika fi salati fi tasyahudil akhir qabla salam. Allah perintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca itu di dalam salat ketika tasyahud akhir sebelum salam. Wa yanbaghi lil muslim, maka hendaknya bagi seorang muslim, ayyahrisa ala hadha du'a fi tasyahudil akhir wa ala yatrukuhu, untuk bersemangat di dalam berdoa membaca doa tersebut di tasyahud akhir, dan janganlah meninggalkannya. Wakadzalika Nabi alaihi salatu wasalam kana yasta'idu min adzabil qabri. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam beliau berlindung dari adab kubur. Wa yukhbiru ashabahu bi adzabil qubur, dan memberitakan kepada para sahabatnya tentang adanya adzabil qabr, adab kubur. Yaqul laula alla tudafinu la da'awtu Allah ayusmi'akum min adabil qabri ma asma'. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalaulah bukan karena kalian itu saling menguburkan satu dengan yang lain. Pasti aku minta kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian adanya suara dari azab kubur, apa yang seperti apa yang aku dengar. Ya, tentu kalau kita diperdengarkan, mungkin tidak ada orang berani berangkat ke alam kubur menguburkan jenazah. Wa marra sallallahu alaihi wasallam ma'ala qabraini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqal, maka beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban, sungguh keduanya betul-betul diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diadab karena perkara besar. Bala, bahkan benar, innahu kabir, sungguh itu adalah perkara besar. Ini menurut orang-orang, dua perkara yang menyebabkan seorang itu diazab itu hal biasa. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW itu perkara besar. Buktinya telah menjadikan mereka diazab di alam kubur. Amma ahaduhuma, adapun satu di antara keduanya, fakana yamshi bin namimah, dia orang yang berjalan dengan melakukan adu domba. Namimah, namimah itu menukil ucapan dari si A disampaikan kepada si B dalam rangka tujuan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa mal akhar, adapun yang lain, fa kana la yastabri'u min baulihi, dia tidak bersih ketika buang air kecil. Ini udah perkara dianggap remeh oleh manusia, apalagi orang-orang awam, tidak tahu bagaimana, apalagi membersihkannya. Tempat di mana dia kencing dia tidak tahu, di mana dia pengin hajat di situ dia keluarkan. Na'udzubillah, padahal itu perkara besar. Percikan-percikan air kencing yang tidak dibersihkan itu akan menjadi penyebab seorang diazab di alam kubur. Padahal perkaranya mudah. Ketika seorang mengerti, perkaranya mudah. Tidak perlu banyak melakukan usaha-usaha yang berat untuk membersihkan sisa-sisa air kencing ketika buang air kecil. Demikian pula ketika seorang menahan diri untuk diam, sesungguhnya itu mudah, karena diam itu tidak memerlukan usaha yang berat. Tapi banyak orang terjatuh ke dalamnya, namimah, dan juga kotor ketika buang air kecil, tidak bersih, hingga kemudian dia termasuk orang yang mendapatkan azab kubur dikarenakan dua perkara tersebut. Fa'adzabul qabri lahu asbab, azab kubur itu ada beberapa sebab yang akan menjadikan seorang tertimpa dengannya. Wahyal ma'asi, yaitu berbagai macam kemaksiatan. Wasayyi'at, berbagai macam kejelekan. Walghibah, menggibahi, menyebut-nyebut kejelekan saudaranya yang dia tidak suka untuk disebut-sebut. Wannamimah, mengadu domba. Wa'adamu taharah minan najasah, tidak bersuci dari najis. Waqad yakunu azaban daiman, bisa jadi azabnya itu azab yang terus menerus, daiman. Wal'iyadu billah, tidak ada henti-hentinya. Ilal ba'athi, sampai akan datang hari manusia dibangkitkan. Waqad yakunu azaban mu'aqqatan, dan bisa juga azabnya dalam bentuk mu'aqqah, terbatas waktu. Fabaadul mu'minin, sebagian orang-orang yang beriman, yu'adzabun fi kuburihim, mereka meskipun punya iman tetap tertimpa azab di alam kuburnya. Tsumma yurfa'u anhumul azab, kemudian nanti diangkat dari mereka azab. imma bisababi du'ai salihin lahum, sebabnya karena adanya doa orang saleh mendoakan ampunan untuknya, wastighfarihim lahum, dan permohonan ampunan istighfar yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh untuk mereka. Demikian pula ketika seorang memiliki anak yang saleh, ini semua akan menjadi penyebab doa-doa itu akan mengurangi adanya azab, diangkat dari azab yang menimpanya ketika dia seorang yang bertauhid. Tapi ketika seorang tidak bertauhid, meskipun didoakan oleh sekian banyak orang saleh, memiliki anak-anak yang saleh, maka kesyirikannya itu akan menjadi penghalang untuk sampainya doa atau permohonan ampun tersebut. Dan bahkan sesungguhnya dilarang bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun untuk orang-orang yang telah jelas meninggal di atas kesyirikan dan kekufuran. Wa imma li nihayati adabihim, dan bisa jadi menjadi sebab untuk azabnya itu berakhir. Lianal mu'min, karena seorang yang mu'min, wa'in uziba, meskipun dia diazab, layadumu alaihil azab, maka azab itu tidak akan terus berlangsung selama-lamanya. Fayu'adzabu biqadari dzunubihi, atau fayu'adzabu biqadari dzunubihi, dia akan diadab, disiksa sesuai batas kadar dosa-dosanya. Tsumma yurfa'u anhu al'adzab, kemudian diangkat darinya adab ketika sudah sesuai dengan, setimpal dengan dosa-dosanya. Amal kafir, ada pun orang kafir, al munafiq, dan orang munafiq, fa innahu yu'adzabu 'adzaban daiman, dia akan diadab secara terus menerus, tidak ada dihentikan dan tidak akan berhenti, bahkan sampai berpindah ke negeri akhirah, semakin besarlah azab yang akan mereka alami, wal 'iyadzu billah. Wa 'adzabul qabri min umuril akhirah, adab kubur termasuk diantara perkara-perkara akhirah. Allati la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad yattali'u 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang ditampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adab kubur. Faya'lamu min dhalika ma'allamahu Allah, maka beliau mengetahui dari hal tersebut, dari azab kubur, apa-apa yang Allah beritakan atau beritahukan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad yattali'u ba'du salihin 'ala adabil qabri lil 'ibrah wa lil 'adzah. Dan mungkin saja sebagian orang-orang saleh ditampakkan terhadap azab kubur lil ibrah, untuk sebagai pelajaran dan sebagai nasihat. Wa qad dzakara Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, Ibnu Rajab rahimahullah telah menyebutkan fi ahwalil qubur asya, tentang kengerian di alam kubur, asya, beberapa hal. Muza'ijah min ahwalil mauta wal mu'adzabina fil qubur, yang membuat cemas dari keadaan-keadaan mayit dan orang-orang yang diazab di alam kuburnya. Qad yakunu al-mayyitu fi 'adab, bisa jadi seorang mayit berada dalam siksaan. Wa anta law fatahta 'alaihi al-qabra, dan kamu kalau kamu tidak percaya lalu kamu buka kuburannya, wa lamastahu ma ahsasta bi syai', engkau coba raba mayit itu, ternyata engkau tidak merasakan sesuatu apapun. Wala ra'aita 'adzaban, tidak pula engkau melihat adanya azab. Wala ra'aita syai'an, dan engkau tidak melihat sesuatu apapun terjadi. Lakin huwa fi 'adzab wal 'iyadzu billah, akan tetapi sungguh itu berada di dalam siksaan wal 'iyadzu billah. Wa anta la tadri, dan kamu tidak akan bisa tahu. Waqad yudfanul isnani fi qabrin wahid, mungkin ada dua orang, dua jenazah dikuburkan menjadi satu. Atau mungkin ketika kuburan massal digali satu lubang, dimasukkan ke dalamnya sekian orang, sekian puluh, bahkan mungkin saking banyaknya karena bencana, sekian banyak menjadi satu. Ahaduhuma fi adzab, salah satunya berada di dalam siksaan. Wal akhar fi na'im, sedangkan yang lain mendapatkan kenikmatan. Wa ba'duhum fi janibin ba'd, sebagian mereka fi janibi ba'd, padahal satu dengan yang lainnya saling berdampingan. Wa la yasilu ila hadza min adzabi hadza, siksaannya orang yang satu tidak mengenai orang yang di sebelahnya. Wala ila ma min wala ilaiha min na'imin hadza, tidak pula wala ila hadza, ini kurang dza, wala ila hadza min na'imi hadza, tidak pula nikmat yang dialami yang satu, yang ini, itu mengenai terhadap yang di sebelahnya. Li'an azab al-qabri min umuril akhirah, karena azab kubur itu merupakan perkara-perkara akhirat. Allati la ya'lamuha illallah, yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika ada praktek-praktek yang berupaya untuk menyingkap tabir azab kubur, yang pertama tidak akan bisa, dengan alat apapun tidak akan bisa. Yang kedua, kalau dinyatakan ada hasilnya, terdengar suara ini itu, terlihat gambaran demikian-demikian, maka pastikan itu adalah perkara dusta. Karena telah jelas Rasulullah SAW yang mengatakan, kalau seandainya bukan karena kalian akan saling menguburkan satu dengan yang lain, aku mintakan kepada Allah agar kalian bisa mendengar tentang adab kubur. Tapi beliau tidak menjadikan umatnya bisa berkesempatan untuk mendengar siksaan yang ada di alam kubur. Dan begitulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan gambaran mengapa yang demikian bisa terjadi. Maka beliau bisa membuat atau beliau memberikan pemahaman dengan bagaimana ketika seorang di dunia, sebagai gambaran kecil, ketika seorang tertidur, terkadang seorang sedang mengalami di alam tidurnya berbagai macam kejadian. Ada yang sedang merasakan satu perkara yang mengerikan, tetapi yang melihat dia terbujur tidur. Ada yang satu sedang mengalami alam yang begitu indah, tapi yang melihat tetap saja dia orang sedang mendengkur tidur. Atau tidur bersebelahan, yang satu dalam tidurnya mengalami kejadian yang sangat mengerikan, sedangkan yang satu bisa mengalami sesuatu yang sangat indah. Sedangkan yang melihat dua jasad ini terbujur tidur, tidak ada kegiatan dan tidak ada gambaran apapun, itu masih di dunia. Sudah bisa terjadi hal demikian. Apalagi di negeri alam barzakh, di alam kubur, yang sudah memang tidak bisa dijangkau dengan sarana, fasilitas, dan alat-alat yang ada di alam dunia. Sudah beda, alamnya sudah lain. Wa adzabul qabri yasilu ilal mayyit, maka azab kubur itu akan sampai mengenai mayyit. Sawa'un dufina, sama saja apakah dia memang dikubur, yakni maksudnya digalikan kuburan lalu dimasukkan ke dalamnya, awlam yudfan, atau dia tidak dimasukkan ke liang kubur, tetap saja alam kubur akan dialami. Atalau akalat hutuyur, bahkan kalau seandainya dia mati lalu bangkainya dimakan burung, habis. Walau ulqiya fil bahr, walaupun dilempar ke dalam laut, dimakan ikan. Wa hatta lau suliba ala khashabin, walaupun digantung, disalib, digantung di pepohonan. Fa innahu ya'tihi adzabul qabri, tetap saja yang namanya adab kubur itu akan datang. Fi ayyi makanin kan, di tempat manapun dia berada. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Walaupun sudah dibakar menjadi debu, debunya dihanyutkan di sungai, ditabur, hilang sudah, tetap saja dia akan masuk sebelum hari kiamat, masuk alam yang namanya alam kubur. Dan itulah yang dimaksud dengan azab kubur, azab yang ada di alam kubur, bukan azab yang hanya ada di liang makam kuburan. Nah, itu sudah menjadi proses tahapan. Ketika orang meninggalkan kehidupan dunia, maka dia masuk ke alam kubur. Dengan cara apapun dia mati, dia keberadaannya berada di alam kubur. Selama belum datang hari kiamat, maka dia hidup di alam kubur, mendapati perkara-perkara yang ada di alam kubur sesuai dengan apa yang dia jalani kehidupan di dunia. Walhasil, anna azabul qabri amrun sabit. Yang jelas, maka azab kubur itu adalah perkara yang nyata. Wala yungkiruhu illa ahlul dalal wal mubtadi'ah. Tidak ada yang mengingkari tentang adanya, tentang ketetapannya, tentang kepastiannya, kecuali orang sesat atau orang yang dia adalah mubtadi'ah, pelaku ajaran bid'ah, yang mengatakan kalau ada azab kubur itu kenyamanan nang mati tedudi. Betul enggak? Mati tedudi itu betul enggak? Yang mati paling belakang nyaman, enggak lewat alam kubur, langsung ketemu hari kiamat, langsung sampai kepada mahsyar. Itu menurut akalmu, tetapi menurut ketentuan Allah tidak demikian. Anna adzabul qabri amrun sabit, itu perkara jelas. Tidak ada mengingkari kecuali orang sesat, orang yang punya pemahaman bid'ah di dalam beragama. Amahlul iman, adapun orang yang beriman, fa innahum yu'minuna bihi, mereka beriman dengannya. Wa yusaddiquna bihi, membenarkannya. Wa yasta'izuna billahi min adzabil qabri, dan mereka berlindung kepada Allah tentang ngerinya adab kubur, terhadap kengerian adanya adab kubur. Wa yatajannabuna al-asbab allati tusabbibu adzab al-qabri, dan akan berupaya menjauhi sebab-sebab yang itu akan menjadi penyebab seorang itu akan tertimpa adab kubur. Nasallallaha ayu'idzana wa iyyakum min adzab al-qabri. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah melindungiku dan juga kalian dari adab kubur, min adzabin nar, dan dari adab neraka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.